الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النعل، باب tentang na'at. Nama lain dari na'at adalah sifat, atau juga disebut dengan wasfun. Maka na'at atau sifat atau wasf, tiga istilah untuk hal yang sama. Definisinya wa attabi'ulil attabi'u al-mustaqqu awil mu'awwalu bihi al-mubayyinu li lafzi matbu'ihi. Na'at adalah atabi, beda atabi. Al-mustaq, dia berupa isim mustaq. Kalau bukan berupa isim mustaq, maka harus al-mu'awwal bihi, bisa ditakwil dengan isim mustaq. Fungsinya al-mubayyinu lilafzi matbu'ihi, untuk memperjelas atau menjelaskan lafaz matbu'nya. Wal mu'ad, dan yang dimaksud dengan al-mustaq, isim mustaq dalam hal ini, adalah ismul fa'il kadharibin, wa ismul maf'uni kamatrubin, wa sifatil musyabahati kahasanin, wa ismul tafdili ka'a'laman. Dan yang dimaksud isim mustaq di sini adalah isim fa'il, isim maf'ul, as-sifat al-musabbahah, demikian juga isim tafdil. Tidak termasuk isim mustaq yang dimaksudkan isim zaman, isim makan, dan isim alat. Wal murad bil muawwali bil mustaqi, yang dimaksud dengan isim yang bisa ditakwil dengan mustaq adalah ismul isyarati, isim isyarat. Contohnya marartu bi zaidin hadza, aku melewati zaid hadza ini. Zaidin isim majrur, hadza isim isyarat, dan dia statusnya na'at untuk zaid. Dan dia ditakwil kepada, bisa ditakwil pada isim mustaq. Itu takwilnya adalah al-hadir. Maratu bi zaidin hadza, hadza di sini bisa ditakwil dengan al-hadir, yang datang, yang ada di sini. Kalau bukan isim sara, maka bisa berupa isim mausul. Contohnya marartu bi rajulin bi zaidin alladhi qama, aku melewati zaid yang berdiri. Ini bisa ditakwil, takwilnya adalah al-ma'lumu qiyamuhu atau al-ma'lumi qiyamuhu. Maratu bi zaidin alladhi qama bisa ditakwil jadi al-ma'lumi qiyamuhu, yang diketahui berdirinya. Wadhu bima'na sahibin, nahwu marartu bi rajulin di ma'alin. Dan du yang maknanya sahib. Contohnya marartu, aku melihat seorang laki-laki yang memiliki harta. Maka du ma'alin di sini bukan isim mustaq, du bukan isim mustaq. Akan tetapi dia bisa ditakwil pada isim mustaqdum malin, maknanya sahibu malin. Demikian pula dhu ta'iyah yang bermakna isim mausul, itu juga bisa dipakai sebagai na'at, nanti statusnya sama dengan yang atas, yaitu isim mausul. Maka dhu baik yang dhu bimakna sahib atau dhu bimakna alladhi bisa dipakai untuk na'at, karena dia bisa ditakwil kepada mustaq. Kalau dhu yang bimakna sahib nanti takwilnya sahib, jika dhu yang maknanya alladhi nanti takwilnya sebagaimana isim mausul, takwil untuk isim mausul. Wa asma'un nasabi, demikian pula isim-isim yang mendapatkan ya nisbah. Marartu bi rajulin dimasykiyin, aku melewati seorang laki-laki yang berasal dari Damaskus, dari Damsyik. Maka maknanya adalah bisa ditakwil, yaitu mansubin ila dimasqa. Marartu bi rajulin dimasykiyin ay marartu bi rajulin mansubin ila dimasqa. Wa min dhalika al-jumlatu, dan termasuk na'at yang mu'awwal dengan mustaq adalah na'at berupa jumlah. Wa syartul man'uti biha ayakuna nakiratan, akan tapi syarat man'ut dengan jumlah adalah harus berupa nakirah. Man'utnya harus nakirah jika mau diberi na'at berupa jumlah. Sebagaimana ma'ruf dalam kaidah nahwu, bahasanya nakirah, jumlah setelah nakirah adalah na'at, dan jumlah setelah ma'rifat adalah hal. Jumlah setelah nakirah adalah na'at, sedangkan jumlah setelah ma'rifat adalah hal. Maka jumlah itu bisa jadi na'at untuk bisa jadi na'at dengan catatan man'utnya adalah isim nakirah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan takutlah kalian pada satu hari di mana kalian akan dikembalikan pada hari tersebut kepada Allah. Yawman isim nakirah, dan jumlah setelahnya tarja'una fihi, turja'una fihi ila Allah. Maka ini jumlah setelah isim nakirah, maka jumlah setelah isim nakirah artinya na'at. Yaman pada satu hari yang sifat hari tersebut adalah kalian semua akan dikembalikan pada saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tu ja'una fi ilallah itu mahalnya adalah nasab sebagai na'at untuk yauman. Termasuk yang mu'awwal dengan isim mustaq adalah al-masdar. Maka dalik al-masdar wa yultazamu ifraduhu wa tazkiruhu, demikian pula masdar bisa dijadikan sebagai na'at. Namun yultazam, dia harus selalu dalam bentuk ifrad, dalam bentuk mufrad, wa tazkiruhu, dan selalu dalam bentuk muzakkar. Marattu bi rajulin adlin, adl itu masdar, dia menjadi na'at untuk rajulin. Namun adl ini harus siapapun man'utnya, dia harus mufrad dan harus mudzakkar. Wa mra'atin adlin, wa bi rajulaini adlin, wa bi rijalin adlin. berkenaan dengan naat berupa masdar, maka terdapat perbedaan antara basriyun dan nahkufiyun. Kalau menurut mazhabnya kufi, sebagaimana di Sarah Mutamimah dijelaskan, kalau menurut mazhabnya kufi, maka adil di sini ditakwil pada isim musta'. Masdar tersebut ditakwil pada isim musta'. Maka rajulin adilin maknanya rajulin adilin dan seterusnya. Sedangkan mazhab basriyin menurut mazhab basrah, na'at berupa masdar itu pada hakikatnya adalah membuang mudhaf. Pada hakikatnya membuang mudhaf. Jadi adalah mudhaf ilaih. Mereka mengatakan bi rajulin adlin, artinya rajulin bi adlin, imra'atin zati adlin, rajulaini zawai adlin, rijalin zawu adlin. Maka mereka katakan menurut Basrah, maka tatkala mudhofnya dibuang, maka mudhof ilahnya dibiarkan apa adanya, demikian apa adanya. Wanatu yatba'u al-man'uta, dan na'at itu mengikuti man'ut firaf'ihi wa nasbihi wa khabdihi. Ini berlaku untuk dua jenis na'at, karena na'at itu dibagi oleh para ulama nahwu jadi dua macam, ada na'at haqiqi dan na'at sababi, na'atun haqiqiyun dan na'atun sababiyun. Na'at hakiki dan na'at sababi. Wa na'at yadul man'uta, dan na'at itu mengikuti man'ut, baik na'at hakiki ataupun na'at sababi, firaf'ihi wa nasbihi, dalam i'rabnya. Kalau man'utnya marfu' maka ikut marfu', mansub ikut mansub, majrur dan ikut majrur. Dan yang kedua, kita arifi wa tangkiri, dalam ma'rifat dan nakirahnya. Man'udnya ma'rifat, maka na'atnya ma'rifat. Man'udnya nakirah, maka na'atnya juga nakirah. Kemudian untuk na'at sababi, maka dia memiliki ciri khusus. Thumma in rafa'a dhamir al-man'udi al mustatira fihi tabi'ahu aidan fi tadhkirihi wa ta'nithihi wa fi ifradihi wa tathniyatihi wa jam'ihi. Kemudian jika na'at tersebut merupakan dhamir man'utnya yang mustatir, maka na'at itu mengikuti man'ut aidan juga dalam mudzakar dan mu'anatnya, dan mengikuti juga mufrad, mutsanad dan jama'nya. Ini berlaku untuk na'at na'tun haqiqiyun. Sehingga kesimpulannya, na'at haqiqi itu mengikuti man'utnya dalam empat hal. Tadi dalam i'rabnya, dalam kemudian yang kedua dalam ma'rifat dan nakirahnya, kemudian yang ketiga dalam mudzakkar dan mu'anatnya, kemudian yang keempat dalam jumlahnya. mufrad, mutan ataukah jamaknya. Contoh naat hakiki koma zaidun al-akhilu. Yang dimaksud hakiki di sini, naat tersebut benar-benar menjelaskan sifatnya man'ud. Koma zaidun al-akhilu, ra'aitu zaidan al-akhila, maratu bi zaidin al-akhili. Ja'a rajulun akhilun, ra'aitu rajulan akhilan, maratu bi rajulin akhilin. Ja'a az-zaidani al-aqilani, ra'aitu az-zaidaini al-aqilaini, marartu bi-zaidaini al-aqilaini. Ja'a az-zaiduna al-aqiluna, ra'aitu az-zaidina al-aqilina, marartu bi-zaidina al-aqilina. Ja'a til-hindani al-aqilatani, ra'aitu al-hindaini al-aqilataini, marartu bil hindaini al-aqilataini. Jatil hindatu al-aqilatu, wa ra'aitul hindati al-aqilati, wa marartu bil hindati al-aqilati. Maka contoh-contoh kalimat-kalimat tersebut menunjukkan bahasanya na'at dalam hal na'at hakiki yaitu al-aqil mengikuti man'atnya dalam rafa' dan nasabnya, dalam i'rabnya, dalam nakirah dan mudzakarnya. Karena zaitun itu isim alam dia ma'rifat, maka al-aqil. Hindun itu isim alam dia ma'rifat, maka al-aqilah. Demikian juga dalam mudzakar dan mu'annasnya. Karena zaitun itu mudzakar, maka al-aqilu. Karena hindun itu mu'annas, maka al-aqilah itu. Demikian juga dalam mufrad dan mutanah serta jamaknya. Zaidun al-aqilu, kalau zaidani al-aqilani. Kemudian yang kedua adalah nahtun sababiyun. Jadi kalau didefinisikan secara nahwu, naat hakiki adalah naat tersebut merupakan dhamir man'ut mustatir yang ada di dalamnya. Bagaimana di sini? Tsumma in rafa'a dhamiral man'util mustatira fihi. Itu definisi naat hakiki. Naat yang merofakkan domir man'ud mustatir yang ada di dalamnya. Karena isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul itu mengandung domir. Oleh karena itu dia bisa beramal. Isim fa'il, isim maf'ul itu bisa punya ma'mul. Isim fa'il itu bisa punya fa'il. Maka hal ini menunjukkan bahasanya dia punya dhamir. Nah, kalau dia merofakkan dhamir yang ada di dalamnya, qama zaidun al-aqilu, al-aqilu. Kemudian kita paksakan, misalnya kita bayangkan dhamir mustatirnya dia ini beramal. Dia ini beramal dan beramal pada dhamir, maka akan kita katakan qoma zaidun al-aqil huwa, dan huwa ini adalah fa'il, dan huwa ini anggap saja, tapi ini cuma bayangan saja untuk memahami hal ini, untuk memahami konsep bahasanya isim sifat itu mengandung dhamir. Buktinya adalah dia bisa beramal. Isim fa'il itu punya fa'il. Maka Zaidun al-aqilu huwa. Huwa adalah isim fa'il. Huwa adalah fa'il daripada al-aqil. Dan statusnya rofa' sebagai fa'ilnya. Rofa' sebagai fa'ilnya. Maka itu yang dimaksud merofa'kan dhamir. Dan dhamir al-aqilu ini kembali ke zaid, maka dia kembali ke man'utnya. Namun itu cuma sekedar dibayangkan, huwa tadi, al-aqilu huwa karena dia mustadir. Cuma kalau boleh diandai-andaikan, maka gambaran semacam itu. Maka dia punya fa'il yaitu huwa dalam al-aqil itu, dia punya fa'il yaitu huwa, dan fa'il ini ya karena dia fa'il, statusnya fa'il, maka dia statusnya rofa, maka dia merofakan dhamir mustaqim. Nah, berikutnya adalah na'at sababi. Dia adalah na'at yang wa'in rofa'a anna'tu al-itma al-zahira au al-dhamira al-bariza lam yu'tabar halul man'uti fi tazkir wa ta'nisi wal ifrati wa tatniyati wal jam'i bal yu'ta anna'tu hukmal fi'li. Jika anna'tu na'at tersebut rafa'a merafa'kan isim zahir atau dhamir namun dhamir yang baris, maka lam yuktabar, maka tidaklah dilihat keadaan man'ut untuk mudzakar dan mu'anasnya na'at ini. Demikian juga untuk mufrad, musana dan jamaknya na'at ini. Bal yukta anna'tu, akan tetapi na'at tersebut diberi hukmal fi'li, hukumnya fi'il, ketentuan untuk fi'il, ketentuan untuk fi'il. Maka jika dia merofakkan, inilah definisi na'at sababi, yaitu na'at yang merofakkan isim dhahir atau isim dhom atau isim dhamir baris yang berada sesudahnya. Dan isim dhahir tersebut atau isim dhamir baris tersebut statusnya adalah fa'il dari na'at ini, yang berupa isim sifat. Maka untuk jika kondisinya demikian, dia merofakkan isim yang berada sesudahnya, maka untuk mudzakkar dan mu'anasnya na'at ini atau mufrad dan jamaknya na'at ini tidak melihat keadaan man'ut. Namun na'at ini disikapi sebagaimana dia ada sebuah fi'il. Gimana fi'il? Dengan fa'il. Apapun fa'ilnya, gimana? Mau mufrad, jika ada fi'il ada fa'il, fa'il ini mufrad, mutsanna ataupun jamak, maka fi'ilnya apa? Bentuknya? Bentuknya apa? Mufrad, ya kan? Maka na'at sababi ini apapun keadaan, apa, bagaimanapun keadaan man'ut, dia tidak memperhatikannya. Namun dia sebagaimana fi'il, yaitu fi'il itu menyesuaikan dengan fa'ilnya, memperhatikan kondisi kondisi fa'ilnya dalam untuk mudzakkar dan mu'anasnya, ya kan? Kalau fa'ilnya ini mu'anas, maka fi'il dikasih tanda mu'anas, dikasih tak ta'nis, ya kan? Kalau dia mudzakkar, maka tidak. Maka na'at sababi ini statusnya yu'ta anna'tu hukmal fi'li. Statusnya ada sebagaimana fi'il, yaitu apapun fa'ilnya, baik mufrad, mutsanna ataupun jamak, maka na'at sababi ini tetap mufrad sebagaimana fi'il. Dan jika fa'ilnya isim marfu setelah na'at ini dia mu'anas, maka ini juga ikut mu'anas. Maka na'at sababi ini ikut mu'anas. Jika mudzakkar, maka ini juga ikut mudzakkar. Sehingga ditegaskan fa'inkana fa'ilu mu'anasan unnisa wa'inkana al-man'utu bi mudzakkaran wa in kana al-man'utu bihi mudzakkaran wa in kana fa'ilu mudzakkaran dzukira wa in kana al-man'utu bihi mu'annatsan. Maka untuk na'at sababi, jika fa'ilnya mu'annats maka naat sababinya ikut mu'anas, meskipun manotnya tumbuh zakar. Jika fa'ilnya yaitu isim marfu' yang terletak setelah naat sababi tadi mudzakkar, maka dia juga mudzakkar. Maka naat sababi itu dimudzakkarkan meskipun manotnya adalah mu'anas. Wistakmal bilafdil ifrati wala yusanna wala yujma'u. Dan naat sababi itu yustakmal digunakan dalam bentuk mufrad, dia tidak dimutanakan, tidak pula dijamakkan. Sebagaimana fi'il dengan fa'ilnya, apapun keadaan fa'il, mufrad, mutana ataupun jamak, maka fi'il itu tetap dalam bentuk mufrad. Maka apapun fa'ilnya, maka na'at sababi tetap dalam bentuk mufrad. Contohnya, contoh na'at sababi, ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Datanglah Zaid al-qa'imatu ummuhu, itu seorang laki-laki yang ibunya sedang berdiri. Yang ibunya berdiri, al-qa'imatu yang berdiri, siapa yang berdiri? Bukan Zaid, namun ummuhu, ibunya. Maka na'at sababi itu mengikuti man'utnya dalam i'rabnya Zaidun, maka al-qa'imatu. Dan dalam ma'rifat serta nakirahnya, Zaidun itu ma'rifat, karena dia isim alam, maka al-qa'imatu. Sedangkan mu'anas mudzakarnya, maka sebagaimana fi'il, dia mengikuti fa'ilnya. Karena ummuhu, maka al-qa'imatu, maka dia dimu'anaskan. Waja'at Hindun al-qa'imu abuha, datanglah Hindun al-qa'imu yang berdiri, non bukan Hindun yang berdiri, namun abuha, bapaknya. Marotu birajulin qa'imatin ummuhu, wabimra'atin qa'imin abuha. Marotu birajulaini qa'imin abawahuma. Manotnya mutana, fa'ilnya juga mutana, maka tetap qa'im, tetap mufrad. Marotu birajulaini qa'imin abawahuma. Marotu birajulain qa'imin abauhum. Ila ana sibawai qal fima idza kana al ismu al marfu'u bin na'ti jama'an kal mithalil akhiri fal ahsanu fi na'ti ay yajma'a jam'a taqdirin fa yuqal maratu bi rijalin qiyamin aba'uhum wa maratu bi rajulin qu'udin ghilmanuhu fa huwa afsahu min qa'imin aba'uhum wa qa'idin ghilmanuhu bil ifradi. Akan tetapi Imam Sibawai rahimahullah ta'ala mengatakan, jika isim marfu' dengan na'at, yaitu isim, yaitu fa'il dari na'at sababi ini, berupa jama'an, berupa isim jama', sebagaimana contoh yang terakhir, yaitu marartu birijalin qa'imin aba'uhum, fal ahsan, maka menurut Imam Sibawai rahimahullah ta'ala, maka yang terbaik untuk na'at tersebut adalah yujma' dijama' dengan jama' taksir. Jama' taksir dari qa'imun adalah qiyamun. Ingat, qiyam di sini bukan masdar, namun dia adalah jama' taksir dari qa'im. Dan jama' taksir dari qa'idun adalah qu'udun. Jama' taksir dari jalisun adalah julusun. Baina manahnu julusun ingda Rasulillah, dalam hadis Jibril. Itu bukan julus, di situ bukan masdar, akan tapi jamak taksir dari jalis. Maka na'atnya dibuat jamak taksir. sehingga jadinya marotu birijalin qiyamin aba'uhum, menurut Imam Syibawah yang tepat demikian. Marotu birijalin qiyamin, qiyamin jamak dari qa'im, aba'uhum. Marotu birajulin ku'udin ghilmanuhu, ku'ud jamak dari qa'im, jamak taksir dari qa'id karena menyesuaikan dengan ghilman. Kata beliau bahwa afsah, seperti itu lebih fasih daripada qa'imin aba'uhum atau qa'idin ghilmanuhu, bil ifrat yang menggunakan bentuk mufrad. Wal ifradu kama taqaddama afsahu min jam'i tashihi. Wal ifrad dan mufrad kama taqaddam sebagaimana lewat, itu lebih fasih daripada jika dijamakkan dengan jamak sahih, jamak salim. Marartu birijalin qa'imina aba'uhum atau birajulin qa'idina ghilmanuhu. Kalau menurut pendapat Sibawai rahimahullah ta'ala, untuk na'at sababi itu jika fa'ilnya adalah jamak taksir, maka yang afsah, maka yang fasih na'at sababinya itu dijamak taksirkan. Jika jamak taksir, na'at sababinya itu dimufradkan sebagaimana keterangan yang lewat, kama taqaddam sebagai keterangan yang lewat, maka itu lebih baik daripada na'at sababinya itu dibentuk dengan bentuk jamak salim, mu'anan salim atau mudzakkar salim, istilahnya jamak tashih. Maka berdasarkan keterangan di bawah, maka disini ada tiga tingkatan untuk fa'il dalam na'at sababi adalah jamak taksir. Tingkatan yang pertama, na'atnya dalam bentuk apa? Jamak taksir juga. Ini yang fasih kata beliau. Tingkatan di bawahnya, na'at sababinya berupa mufrad. Tingkatan yang paling rendah kefasihannya itu jika na'at sababinya dibuat dalam bentuk jamak salim atau istilahnya di sini jamak tashih. Jamak tashih itu jamak mu'anas salim atau jamak mudzakkar salim. Itu pendapat Sibawai. Pendapat Sibawai ini dibantah di Sarah Mutamimah. Di Sarah Mutamimah dikatakan bahwa kijaniyah bal huwa dha'ifun la fasihun. Bahkan yang dikatakan oleh si bawah itu bahasa yang baik, bahasa yang lemah, bukan bahasa yang fasih. Kenapa? Karena status na'at sababi dengan isim marfu setelahnya, status na'at sababi adalah fi'il. Dia adalah isim sifat yang beramal dengan amal fi'ilnya. Maka disini dikatakan itu bahasa yang lemah, bukan fasih, karena itu mirip dengan kalimat yakumuna aba'uhum, yakumuna aba'uhum atau yaka'uduna ghilmanuhu wahadu da'ibun. Dan bahasa seperti ini, yaitu ketika fa'ilnya itu jamak kemudian fi'ilnya ikut dijamakkan, atau da'ibun, ini adalah bahasa yang lemah. Dan ini diiktisasi bilughati tayyi, dan ini adalah bahasa seperti ini adalah khusus lughahnya lughah Ta'iyah, kabilah Ta'i. Sebagaimana telah kita bahas ketika bahas fa'il. Ini adalah lughahnya Ta'iyah. Lughah Ta'iyah yang jika fa'ilnya jamak maka fi'ilnya ikut dijamakkan. Yang diselisih kabilah-kabilah Arab yang lain. Cuma satu-satunya kabilah yang punya model kali isim fa'ilnya itu jamak, fa'ilnya jamak maksud saya, maka fi'ilnya juga dijamakkan. Dan dalam hal ini status na'at sababi, status na'at sababi hubungannya dengan isim marfu' setelahnya adalah sebagaimana fi'il. Karena status isim marfu' setelah na'at sababi adalah fa'il. Maka yang fasih adalah tetap dalam bentuk mufrad. Tetap dalam bentuk mufrad sebagaimana fi'il. Apapun fa'ilnya, mau mufrad, mutsan ataupun jamak, maka fi'il tetap dalam bentuk mufrad. Hadhi amsilatun na'ti arafi'ilil ismi zahiri. Nah, contoh-contoh na'at yang merupakan isim zahir. Padahal tadi na'at sababi, kalau tidak merupakan isim zahir, maka merupakan dhamir baris. Wabisalu rafi'ilil dhamiril barizi kauluka. Dan misal contoh untuk yang merupakan dhamir baris adalah kalimat ja'ani hula mumro'atin daribatuhu hiya waja'at, datang kepadaku budak laki-laki milik seorang perempuan daribatuhu hiya, yang perempuan itu, yang punya budak ini, si perempuan itu memukul hu, memukul si hulam, memukul budak laki-lakinya hiya. Daribatuhu yang memukul hu, memukul hulam itu adalah hiya. Dia perempuan yaitu imro'ah. Ja'atni amatu rajulin daribuha huwa, datang kepadaku budak perempuan amah, budak perempuan milik seorang laki-laki yang memukul budak perempuan ini huwa dia yaitu rajul. Ja'ani hulamu rajulaini daribuhu huma, ja'ani hulamu rijalin daribuhu hum. Wa fa'idatuhu, apa fa'idah atau fungsi dari na'at? Wa fa'idatu takhsisul man'uti ingkana nakiratan nahu marartu birajulin salihin. Fa'idah dari na'at adalah mengkhususkan, menyempitkan ruang lingkup man'ut jika man'utnya adalah isim nakirah. Jika kita katakan marotu birojulin, aku melewati seorang laki-laki, maka cakupannya luas sekali. Berbagai bentuk laki-laki, asal dia laki-laki, masuk dalam kata-kata ini. Namun ketika kita beri na'at birojulin salihin, laki-laki yang saleh, maka lebih lebih sempit cakupan laki-laki tersebut. Sudah tidak lagi seluas ketika tanpa na'at. Wa tawdihuhu ingkana ma'rifatan, dan memperjelas man'ut jika man'utnya itu ma'rifat. Fungsi na'at yang kedua adalah memperjelas man'ut jika man'utnya itu ma'rifat. Maka fungsi na'at adalah memperjelas. Ja'a Zaidun al-alimu, datanglah seorang Zaid yang alim. Ketika di satu tempat itu ada beberapa yang namanya Zaid. Ada Zaid yang tajir, ada Zaid yang alim, ada Zaid yang ini. Dan kita katakan ja'a Zaidun al-alim, maka jelaslah siapakah Zaid yang dimaksudkan. Maka ketika jaa Zaidun itu belum jelas. Zaid yang mana? Di sini banyak Zaid. Maka ketika dikatakan al-alim, maka jelas sudah yang dimaksudkan adalah Zaid yang fulan itu yang alim. Waqad yakunu li mujaradil madhi. Dan terkadang naat itu fungsinya li mujaradil madhi, untuk semata-mata memuji. Tidak taudih dan tidak taksis. Kapan itu? Ketika manotnya itu sudah jelas, tanpa dikasih naat, dia sudah sangat-sangat jelas. Tanpa dikasih naat, dia itu sudah sangat-sangat jelas. Maka sesuatu isim yang tanpa naat dia sudah sangat-sangat jelas, diberi naat, maka fungsinya bukan taudih, namun fungsinya untuk mujaradul madhi, semata-mata memuji. Contohnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman dan Ar-Rahim, ada ulama yang mengi'rabnya sebagai badal. Jadi sebagian ulama mengi'rab Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini adalah na'at. Tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim ada perbedaan di antara para ulama. Nahwu, ada yang mengatakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sini adalah badal, badal dari Allah. Ada yang mengatakan na'at. Jika kita ambil pendapat yang mengatakan itu na'at, maka apa fungsi na'at di sini? Sedangkan Allah itu sudah jelas, tanpa Rahman, tanpa Rahim juga sudah kita ketahui. Maka jawabannya li mujaradil madah, itu semata-mata memuji. Ali mujaradil zanni, atau untuk semata-mata mencela, semacam na'at untuk setan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Berlindung dari setan yang rajim, terkutuk. Fa'il bimakna maf'ul. Banyak isim-isim itu wazannya fa'ilun dan maknanya adalah maf'ulun. Semacam rajimun itu maknanya marjumun. Yang lainnya adalah qatilun, maknanya adalah maqtulun. Qatil itu maknanya orang yang dibunuh. Sehingga maknanya adalah, maksudnya adalah orang yang dibunuh, sehingga maknanya adalah maqtul. Demikian juga ada jarihun, orang yang dilukai. Maknanya apa? Majruhun. Maka banyak isim-isim yang wazannya fa'il, itu maknanya adalah mif'ul. Ada juga yang wazannya fi'al, wazannya fi'al dan maknanya adalah maf'ul. Ini wazannya fa'il, maknanya maf'ul. Contohnya qatil, qatil dan jari. Ada juga wazan fi'il, wazan isim fi'al dan maknanya dalam maf'ul. Contohnya kitabun. Apa makna kitabun? Maknanya maktubun, sesuatu yang ditulis. Contoh yang lain, binaun. Apa makna bina? Bangunan. Apa maknanya? Mabniun. Sesuatu yang dibangun. Maka syaitan rajim, rajim di sini maknanya marjum, setan yang terkutuk, yaitu maksudnya dikutuk. Auli tarahum, atau untuk mengungkapkan kasihan, mengungkapkan empati. Allah marham abdaka al miskin, atau minta supaya dikasihani berarti. At-tarahum litolab. Ada yang fungsinya untuk tarahum, untuk minta supaya dikasihani. Contohnya Allah marham abdaka al miskin. Seorang berdoa, ya Allah, sayangilah hambamu ini yang miskin ini. Nah, ini naatnya di sini bukan untuk taudih, kan sudah jelas kan yang dimaksud adalah dia untuk apa? Di sini dikatakan litarahum, untuk meminta supaya dikasihani. Auli taukid, dan terkadang makna dari naat adalah untuk memperkuat. Tilka asaratun kamilah. Asaratun sudah 10, sudah jelas 10. Dan ditegaskan kamilatun, sifatnya 10 adalah kamilah. Nah, untuk menegaskan, untuk taukid. Nah, ada dalam masalah naat itu ada yang disebut dengan naat maqto. Ini akan dibahas di paragraf setelah ini, paragraf berikut ini, sampai terakhir. Ini membahas tentang masalah naat, naatun maqtuun, naat yang dipotong. Na'at maqto. Apa itu na'at maqto? Idza kana al-man'utu ma'luman biduni na'ti, jaza bin na'ti al-ittiba' wal qata'u. Jika man'utnya adalah ma'luman, sesuatu yang sudah jelas, biduni na'ti, tanpa dikasih na'at sudah jelas, maka jaza bin na'ti, maka boleh untuk na'at tersebut. Al-ittiba', ya. Boleh dia dibaca i'rabnya itu mengikuti man'utnya. Ini artinya itibar. Wal qat'u boleh juga dipotong. Apa dimaksud dipotong di sini? Wa ma'nal qat'i an tarfa'a an-na'ta 'ala anna khabaron li mubtada'in mahdhufin aw tansibahu bi fi'lin mahdhufin. Jadi maksud kata di sini adalah engkau rafa'kan na'at tersebut dengan status khobar untuk mubtada' yang dibuang. Atau engkau baca nasab dengan status adalah maf'ul untuk fi'il yang dibuang. Ini untuk yang sudah makhluk. Jadi untuk yang maknanya apa? Mujaratil madhi, mujaratil zami, tarahum, atau litaukid. Itu bisa di naatnya bisa dipotong, tidak mengikuti manutnya. Contoh nahwu, contohnya alhamdulillahil hamidu. Lillah harusnya kalau kita itibakkan, kalau kita ikutkan pada manutnya, maka lillah ya alhamidi. Ini tidak, alhamdulillahil hamidu. Nah, untuk kalimat semacam ini ajaza fi sibawaih al-jarra ala itibai wa raf'a bi taqdiri huwa wa nasba bi taqdiri amdahu. Alhamdulillah alhamid di sini maka dibolehkan oleh Imam Sibawaih dibaca jar dengan status na'at. Alhamdulillah alhamidi. Kenapa alhamidi? Na'at dari lillah. Nah, dari Allah dalam lillah. Jar ala itiba. Kalau jar maka dia mengikuti man'utnya. Boleh juga dibaca rafa sebagai khobar dengan mubtada yang dibuang. Apa takdir mubtada'nya? Huwa. Alhamdulillahi alhamidu. Ay alhamdulillah huwa alhamidu. Atau dibaca nasab, karena fi'il yang dibuang. Apa takdir fi'ilnya? Amdahu. Alhamdulillahi alhamidu. Alhamidah maknanya alhamdulillahi ahmadu alhamidah. Segala puji milik Allah, aku memuji dia alhamid, zat yang maha terpuji. Maka itu disebut na'at maqtu'. Dengan syarat adalah na'at maqtu' ini boleh ada na'at maqtu' itu jika man'utnya itu maklum, sudah jelas, tanpa dikasih na'at. Maka misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, itu bisa alhamdulillah. Tapi kalau untuk ayat Quran, maka menyesuaikan qiraah. Adakah qiraahnya ataukah tidak? Adakah qiraah yang baca seperti itu ataukah tidak? Enggak boleh kemudian buat qiraah sendiri. Akan tetapi seandainya itu saya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, saya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, saya bukan baca Quran, saya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka bisa alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak salah jika saya katakan alhamdulillahi rabbul alamin, dan tidaklah salah jika saya katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Rabbul alamin benar, rabbil alamin enggak salah. Rabbul alamin juga benar, asal bisa jelaskan saja. Yang penting bisa menjelaskan kenapa rabbul alamin, kenapa rabbul alamin, kenapa rabbul alamin. Semuanya benar semua, asalkan dalilnya, bisa mendatangkan dalil. Yang penting dalil. Kalau punya dalil kenapa rabbul alamin, sahih. Tidak apa-apa. Baca rabbul alamin, oh, itu bisa jelaskan. Saya baca rabbul alamin itu gini ceritanya. Makanya sudah baca rabbul alamin ya, itu asalnya, karena dia adalah na'at. Wa idza takarrarat an-nu'ud li wahidin fa in kana al-man'ut ma'luman bidunha jaza tiba'uha kulluha. Atau jaza ittiba'uha kulliha wa qat'uha kulliha wa tiba'ul ba'di wa qat'ul ba'di bi syarti taqdimil mutba'i. Baiklah, takarar jika berulang-ulang an'ud beberapa na'at liwahidin untuk satu man'ud, maka jika man'udnya itu sudah maklum biduniha tanpa na'at itu semua, semua na'at itu, maka boleh itiba, boleh dibaca mengikuti man'udnya seluruhnya. Boleh juga dimaktukkan seluruhnya. Boleh juga itiba'ul ba'di, sebagian itu diikutkan man'utnya, waqat'ul ba'di, dan sebagiannya dijadikan na'at maqtu' bisyarti taqdimil mutba', dengan syarat mutba'nya yang diikuti yaitu man'utnya itu sudah ada di depan. Atau disaranya dikatakan bolehnya na'at maqtu itu idalam takun li ta'kid. Di na'at dijelaskan, di sarah mutamnya dijelaskan na'at yang bisa dipotong, na'at maqtu ketika maklum, ketika apa man'utnya itu maklum tanpa na'at, itu boleh dijadikan na'at maqtu dengan ya saya, dengan catatan jika fungsinya bukan untuk ta'kid. Kalau yang fungsinya untuk ta'kid tidak bisa. Jadi jika naatnya itu banyak dan dia adalah sudah bisa sudah jelas tanpa tentang naat-naat tadi, maka untuk naat maka dia bisa dimaktukkan semua, bisa diitibakkan semua, bisa separuh mengikuti separuh tidak. Misalnya alhamdulillah, lillahnya kita kasih naat 3 atau 4 misalnya. Alhamdulillah, Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Rabbil Alamin, Al-Wahhabi. Maka di sini alhamdulillah, lillah, kemudian kita kasih 4 naat. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Rabbil Alamin, Al-Wahhabi. Maka ini bisa diitibakkan semua. Lillah karena lillah, karena lillah maka Ar-Rahmani, Ar-Rahimi, Rabbil Alamin, Al-Wahhabi. Boleh maktuk semua. Lillahi, alhamdulillah, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Rabbul Alamin, Al-Wahhabu. Boleh separuh-separuh. Alhamdulillahi Rahmani Rahimi Rabbul Alamin Al-Wahhab. Dengan syarat taqdimul mutba' yang diikuti sudah di depan. Wa ilam yu'rab ila bi majmu'iha, akan tapi jika satu man'ut itu tidaklah bisa dikenal kecuali dengan terkumpulnya semua na'at-na'at tadi. Bi anihtaja ilaiha, karena dia membutuhkan semua na'at-na'at tadi. Maka wajib tiba'uha, maka wajib menjadikan dia wajib itiba' seluruhnya. Wa in ta'ayyana bi ba'diha jaza fi ma ada dzalikal ba'di al aujuhu atsalatsatu. Jika wa in ta'ayyana, jika harus untuk jelas bi ba'diha cukup dengan sebagian na'at, maka jaza maka boleh untuk selain yang harus untuk na'atnya tadi, fima ada dzalikal ba'di, untuk selainnya, untuk sisanya, boleh al-auju atalasah. Boleh tiga cara baca tadi. Yaitu boleh itiba, boleh kemudian qata dipotong, ya, menjadi rafa atau menjadi nasab. Misalnya ada satu isim ya, Zaid misalnya, Zaidun. Dan kita kasih di sini, di tempat ini yang punya Zaid banyak. Ada Zaid yang tukang kayu, ada Zaid pedagang, ada Zaid yang pengajar. Ini yang pengajar itu ada Zaid yang alim dan ada Zaid yang jahil. Maka maka untuk supaya jelas zaid itu siapa, maka harus ada na'. Kita katakan hadza na jaa zaidun, zaidun alimun. Karena ada yang alim dan ada yang pintar agamanya dan ada yang jahil. Maka untuk supaya jelas siapa yang kita maksudkan, maka zaidun jaa zaidun al alimun. Namun yang alim ini itu misalnya mungkin ada atau misalnya cukup dengan al-alim ini sudah tahu. Karena zaid yang alim cuma satu. Zaidun al-alim. Dan kita katakan, kita tambah dengan na'at satu lagi. Zaidun al-alimu al-mudarisu, yang kerjaannya ngajar. Dia guru. Zaidun al-alimu al-mudarisu. Maka ketika Zaidun al-alimu rasulnya sudah cukup. Sudah cukup untuk mengenal siapa Zaid yang dimaksudkan. Sudah kenal kalau Zaid al-alim itu ada fulan. Maka ditambahkan al-mudaris yang kerjaannya jadi guru, maka ini adalah tambahan. Nah, untuk yang jika na'atnya itu ada beberapa dan sudah jelas dengan satu na'at atau dengan sebagian na'at, maka na'at sisanya boleh maktu. Maka na'at sisanya boleh maktu. Maka tadi ja'a zaidun al-alimu, atau supaya nampak maktunya dengan marfu ya, hadza min zaidin al-alimi, maka al-mudarisnya bisa al-mudarisu atau al-mudarisa. Itu yang dimaksud wa in ta'ayyana bi ba'diha, jika sudah jelas dengan sebagian na'at, maka jaza fi ma'ada dzalikal ba'di, maka boleh untuk sisanya, untuk na'at sisanya boleh tiga cara saja. Boleh dibaca jar sebagai na'at misalnya, atau dibaca marfu, atau dibaca mansub. Namun jika dia baru jelas dengan semua na'at yang ada, maka apa? Wajib tiba'uha kulliha, maka wajib semuanya mengikuti man'utnya. Jika hanya jelas dengan dua na'at ini, maka dua, supaya zaid itu jelas, dan dia hanya jelas jika dua-duanya itu diikutkan ke zaid, maka dua-duanya harus ittiba. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan sore hari ini. Allahumma alim nama yang fa'ulah umpak Nabi Muhammad sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana kalau dia ni gak sholat lagi lah, terus terus terus. Abu Hasan, Abu Hasan, tidak ada. Abu Luqman.